Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. Ya Allah, dalam rangka pesta laut dan sedekah bumi Desa Bendar Kecamatan Juwana, para nahkoda yang dimuliakan Allah, para nelayan yang dirahmati Gusti Allah, para pelaut yang dimuliakan Gusti Allah, dan seluruh warga masyarakat Bendar, insya Allah panjenengan sedoyo tansah pinaring kesehatan, amin, tansah pinaring keselamatan, amin, tansah pinaring seger kuwarasan, amin, dipun lancaraken, dipun gampangaken urusan panjenengan, amin. Yang terima kasih mitra kerja kita Audio Recording Professional Production Syuting Max Pro, terima kasih kerjasamanya. Dan tergelegarnya Indonesia, salah satu audio yang dimiliki oleh Haji Sukot, apalagi kalau bukan Rama Yana Professional Sound System, terima kasih kerjasamanya. Oke, Allahumma sholli ala Muhammad. All artisnya mau nata non sewu, permisi Bendar Juwana. Sekali lagi permisi kepada panjenengan sedaya. Marhaba Allah Bendar Juwana.